Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'da. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Zahir wal-Mu'awwal dari kitab Al-Usul min ilmi al-Usul. Iqra' ya Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Zahiru wal-Mu'awwalu. Ta'rifu al-Zahiri. Al-Zahiru lughatan al-Wadihu wal-Bayyinu. Wastilahan ma dalla bin nafsihi ala ma'na rajihin ma ihtimali ghairihi. Misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama tawaddu'u min luhumil ibil. Fa'inna al-zahira minal muradi bil-wudu'i ghuslul a'da'il arba'ati ala sifati syar'iyyati dunal wudu'i alladhi huwa an-nadhafatu. Fakharaja biqawlina ma dalla binafsihi ala ma'na al-mujmal li'annahu la yadullu ala al-ma'na binafsihi. Wakharaja biqawlina rajihun al-mu'awwalu li'annahu yadullu ala ma'na marjuhin lawlal qarinatu. Wakharaja biqawlina ma'ahtimali ghairihi an-nassus sarihu li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Al-amalu bil-zahiri wajibun illa bidalilin yusarrifuhu an zahirihi li anna hadhihi tariqatu salafi wa li annahu ahwatun wa abra'un wa li annahu ahwatu wa abra'u lidhimmati wa aqwa fi ta'abbudi wal intiyadi. Ta'riful muawwali. Al-muawwalu lughatan min al-awwali wa huwa ar-rujul awli. Minal awli wa huwa ar-ruju'u. Wa istilahan ma hamala lafdhuhu 'ala al-ma'na al-marjuhi. Fa kharaja bi qawlina 'ala al-ma'na al-marjuhi an-nassu wadh-dhahiru. Amma an-nassu fa li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Wa amma adh-dhahiru fa li'annahu mahmulun 'ala al-ma'na ar-rajihi. والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها Walfasidu ma laysa alayhi dalilun sahihun kata'wilil mu'attilati qawlahu ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa ila ma'na istawla. Was-sawabu anna ma'nahu al-'uluwu wal-istiqraru min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini pembahasan al-zahir wal-mu'awwal termasuk dari dalalatul alfaz. Al-zahir wal-mu'awwal. Al-zahir lughatan al-wadihu wal-bayin, sesuatu yang jelas, yang nampak jelas. Kalau mu'awwal secara lughah itu asal katanya dari aul. Ala ya'ulu aulan. Artinya ar-ruju sama dengan roja'a. Yarji'u kembali. Iya. Jadi dalam pemakaian bahasa zahirun yang nampak, yang jelas. Mu'awwal itu sesuatu yang ditakwil, yang dikembalikan. Ini ya. kepada asalnya. Jadi menurut istilah, kalau zahir itu ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajih, suatu lafaz yang lafaznya itu menunjukkan makna yang rajih, lafaznya itu sendiri itu menunjukkan makna yang rajih, ma'a ihtimali ghairi, dengan ada ihtimal yang lain tapi marjuh, sehingga lafaz yang zahir itu dia punya lebih dari satu makna gitu ya. Misalkan dua lafaz ini bisa maknanya A, bisa maknanya B, tapi makna A ini lebih rajih daripada yang B gitu ya. Maka kita bawa kepada makna A. Kita bawa kepada apa? Makna A. Itu yang namanya apa? Zahir. Lafaz ini zahirnya ini ya gitu. Maksudnya lafaz ini punya lebih dari satu makna. Di antara makna tadi ini yang paling nampak. Beda dengan mujmal yang kemarin ya. Kalau mujmal itu tawakuf, dia belum bisa difahami. Paham? Ihtimalnya itu banyak dan tidak ada murjih, tidak ada sesuatu yang menguatkan. Sehingga dalam pemahaman itu dalam kondisi apa? Gantung, syak. Ya. Dibilang ini mungkin juga yang ini, dibilang yang ini mungkin yang itu. Jadi tidak punya apa? Sesuatu yang menguatkan. Jelas? Nah, kalau zahir dia ada sesuatu yang menguatkan. Ini bedanya. Nah, sehingga kata Syekh, fa kharaja bi qawlina ma dalla bi nafsihi ala ma'na al-mujmal. Kalau zahir itu lafadznya itu sendiri menunjukkan makna. Sementara mujmal lafadznya sendiri belum menunjukkan makna. Maksudnya al-makna di sini ini al-makna al-murad, makna yang diinginkan. Kalau makna ya jelas yang namanya kalimat ada maknanya kan. Misalkan rajul, rajul kan jelas maknanya ya. Tapi yang dimaukan dengan rajul itu yang mana? Nah, ini yang dimaksud. Lafaz rajul belum menunjukkan makna yang murad, makna yang diinginkan. Bisa jadi Zaid, bisa jadi Khalid, bisa jadi siapa kan itu. Ini namanya mujmal. Baik. Kalau zahir dia menunjukkan makna, makna yang diinginkan. Walaupun ada ihtimal yang lain, tapi dia sudah bisa difahami. Oh, ini menunjukkan makna ini. Begitu. Nah, sehingga mujmal itu bedanya dia la yadullu ala makna binafsih. Itu mujmal. Lafadznya sendiri belum menunjukkan makna yang diinginkan. Jadi dia gantung, dia tawakuf. Bisa difahami dengan adanya apa? Tabyin, penjelasan. Ini dia. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Sesuatu yang mujmal itu akan bisa difahami ketika adanya apa? Sesuatu yang menerangkan. Ini mubayyin. Tapi kalau zahir dia sudah dalla binafsihi alal makna. Lafadznya sendiri sudah mengambil makna, maksudnya al makna al murad, makna yang diinginkan. Sudah dapat dari lafadz tadi sudah dapat makna yang diinginkan. Kata-kata rajih, makna rajih, makna yang rajih. Ini untuk mengeluarkan muawwal. Kalau muawwal itu makna tapi marjuh. Ya. Kata Syekh, kharaja bi qawlina rajih al-muawwal. kata-kata rajih ini untuk mengeluarkan mu'awal. Kalau mu'awal itu ya dulu ala makna marjuh. Nah, kalau zahir itu dalla ala makna rajih. Kalau mu'awal dalla ala al-makna al-marjuh. Jelas? Baik. Kemudian pernyataan ma'ahtimali ghairih, dengan adanya ihtimal yang lain, artinya menunjukkan maknanya bercabang gitu, tidak satu. Ini untuk mengeluarkan istilah nas. Nanti ada lagi istilah namanya nas. An-nas as-sarih. Lafaz yang dikatakan nas itu la yahtamilu illa ma'nan wahid. Itu namanya nas. Suatu lafaz yang dia tidak menunjukkan kecuali pada satu makna. Itu namanya nas. Nasun. Kesimpulannya di sini ada tiga ya. Dari sisi apa? Tingkatan gitu. Ada lafaz ini menunjukkan pada satu makna saja, itu namanya nas. Ada lafaz itu menunjukkan lebih dari satu makna. Maka kalau dari makna tadi ada yang rajih, itulah namanya zahir. Dan ada yang marjuh, itu namanya mu'awwal. Ya. Kalau tidak ada yang rajih, tidak ada yang marjuh, itu namanya mujmal. Paham? Ini harus difahami. Tapi contoh lafaz yang menunjukkan makna zahir, seperti lafaz wudu. Wudu kalau dari arti bahasa berasal dari kata wada'ah, yaitu cerah. Ini dia, cerah, bersinar, bercahaya. Tapi kalau makna istilah syariat, itu bentuk amalan toharo yang maklum, kan? Ada anggota-anggotanya ya, ada tata caranya. Itu namanya wudu. Baik. Sekarang perhatikan hadis Nabi SAW. Tawadda'u min luhumil ibil. Tawadda'u, berwudulah kalian ketika yaitu makan daging unta. Perintah Nabi SAW untuk berwudu ketika seseorang itu makan daging unta. Menunjukkan makan daging unta itu enggak bisa langsung salat, tapi dia wudu. Wudu yang dimaksud di sini, ini wudu apa? Dengan makna lughawi yang artinya nadhafah. Ya. Bersih-bersih, misalkan kumur-kumur ya. Itu sudah punya makna wudu menurut bahasa. Dia sudah membersihkan. Ya toh. Karena asal makna wudu dari wada'ah. Bersih, bersinar gitu. Atau diartikan dengan makna syar'i. Itu amalan yang jelas kaifiatnya. Maka saya mengatakan fa zahir. Ya, fa inna zahira min al murad bil wudu ghuslul a'dha'il arba'ah 'ala sifatish syar'iyyah. Yang nampak dari perintah wudu di sini yang diinginkan adalah wudu, yaitu mencuci empat anggota wudu: tangan, wajah, kepala, kaki. Dengan cara-cara yang syar'i. Itu artinya dengan makna syar'i, bukan makna lughawi. Kenapa? Karena ini babnya bab tasyri'. Ya toh? babnya bab tasyri, bab pensyariatan. Bagaimana yang pernah disinggung, tempatkanlah suatu istilah itu sesuai dengan apa bidangnya. Kalau ini pembahasannya adalah pembahasan syariat, maka yang dikedepankan adalah istilah syar'i. Lazat makna syar'i. Kalau pembahasan pembahasan lughah, maka yang lebih dikedepankan adalah makna lughawi. Ini pada asalnya kan? Nah, di sini babnya apa? Bab tasyri', pembelian syariat ini, penetapan syariat. Berwudu ketika memakan daging unta. Maka artikan wudu di sini menurut istilah syar'i. Nah, ini yang namanya apa? Zahir. Sehingga kita katakan yang zahir dari perintah ini adalah berwudu dengan wudu yang syar'i, yaitu mencuci empat anggota wudu sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Bukan sekedar apa? Membersihkan mulut. Lihat. Nah, ini contoh. Jadi kalau nanti kalau antum sudah membuka buku-buku fikih, antum dapati ada ikhtilaf di sini ulama dalam mengartikan hadis ini. Apakah wudu di sini maksudnya wudu yang syar'i atau sekedar berbersih saja? Ada yang berpendapat ini bersih-bersih saja maksudnya. Ya, sehingga enggak batalkan wudu. Ada yang berpendapat ini wudu yang syar'i, menunjukkan makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, kalau antum sudah pelajari ini, maka antum bisa apa? Memilih mana yang kuat dari dua pendapat ini. Apakah makan daging unta itu membatalkan wudu? Yang rajih membatalkan wudu. Apa dalilnya? Ini, tawaddu min luhumil ibil. Perintah tawaddu di sini yang zahirnya al-muradu bil wudu huna ghuslul a'dha'il arba'ah 'ala sifatish syar'iyyah. Begitu ya. Bukan semata-mata an-nadhafah. Jelas? Kalau sudah memahami istilah zahir dalam fikih, maka wajib kita kalau menemukan lafaz yang seperti ini, kita bawa pada makna yang zahir. Jadi kalau ada lafaz punya makna lebih dari satu, yang satu lebih rajih daripada yang lain, maka yang rajih ini harus kita pilih. Ini namanya zahir. Selalu berpegangan dengan apa? Yang zahir itu wajib. Jangan mengambil makna yang marjuh. Paham? Ketika ada satu lafaz memiliki lebih dari satu makna dan di situ ada yang rajih, ada yang marjuh, maka ambillah yang rajih. Itu jadikan prinsip itu. Paham? Itu namanya al-amal bil-zahir. Mengamalkan makna yang zahir. Itu wajib. Jadikan itu prinsip. Illa bidalil, kecuali dengan dalil. Artinya kita bisa mengamalkan yang marjuh, tidak yang rajih, tapi kita dituntut apa? Dituntut dalil. Had dalil. Kenapa antum mengambil makna yang marjuh, padahal di sana ada makna yang rajih dari lafaz ini? Datangkan dalilnya, gitu. Dalil yang dalil itu yasrifu an zahir, yang bisa memalingkan dari zahirnya. Ini yang menjadikan kamu sah, gitu. Untuk kemudian berpaling dari makna yang zahir. Kata Syekh, hadihi tariqatul salaf. Inilah tariqahnya apa? Salaf. Gitu. Terkhusus dalam bab apa? Al-asma was sifat. Dalam bab akidah ketika membahas al-asma was sifat, itu prinsip salaf dalam lafaz-lafaz yang seperti ini punya lebih dari satu makna gitu ya. Selalu mengambil yang zahir. Mengambil yang zahir, mengambil yang zahir. mereka meninggalkan yang marjuh kalau tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada apa? Dalil yang mengharuskan diambil makna yang marjuh. Begitu. Nanti kalau dalam bab akidah itu lebih dikenalkan di sana thariqah ini, thariqah salaf. Dan thariqah yang seperti ini kata Syekh ahwat thariqah yang paling hati-hati ya seperti ini. Baik. Ya kan? Lebih hati-hati namanya. Sehingga lebih ya kalau ada sesuatu yang ini jelas. Ya misalnya antum jalan ya. Di satu jalan yang jalan satu ini jelas. Ya nampak. Ya mana lubang, mana itu dia kelihatan. Yang ini enggak jelas. Pilih yang mana? Ya pilih yang jelas aja. Ya. Itu. Nah, itu gambarnya seperti itu. Tidak suka dengan apa? Cari yang samar-samar. Ini dia. Ada sesuatu ini jelas halalnya, ini jelas haramnya, yang ini enggak jelas. Ya ambil yang jelas halalnya, tinggalkan yang enggak apa yang jelas haramnya. Yang enggak jelas, yang enggak usah didekati. Ini dia. Kan begitu prinsip dalam hadis ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustajab. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'ilmihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya hal yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sehingga ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada perkara yang enggak jelas. Dari satu sisi kayak halal. Dari sisi yang lain kayaknya haram. Yang enggak jelas ini kata Nabi, siapa yang menjaga diri dari yang enggak jelas, ya ini dia tinggalkan. Yaitu dia enggak ambil. Karena pandangannya enggak jelas. Jadi bagi dia itu enggak jelas. Ditinggalkan, maka dia menjaga kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa yang masuk dalam yang enggak jelas tadi ini, yang sama-sama tadi, maka dia akan terjatuh pada yang haram. Artinya yang enggak jelas ini lebih dekatnya kepada yang haram. Gitu. Nah, begitu kira-kira pengertiannya di sini. Jadi ahwat, lebih warok gitu, lebih warok, lebih hati-hati. Kalau ada lafaz punya banyak ihtimal dan di sana ada yang rajih, maka ambillah yang rajih. Itu tindakan yang hati-hati. Wa abra'u lidzimmah, dan lebih melepas tanggung jawab. Ya. Ketika kita mengambil yang rajih itu kita enggak akan ditanya, "Kenapa kamu kok ambil yang rajih?" Enggak akan ditanya. Ya, memang sudah semestinya kan gitu. Yang jelas. Justru itu yang akan ditanya apa? Ketika kamu ngambil yang marjuh, yang enggak jelas, mesti ditanya. Orang makan yang halal. Apa ditanya? "Kenapa kamu kok makan yang halal?" Yang enggak ditanya, gitu ya. Ya jelas halal. Yang bakal ditanya itu apa? "Kenapa kamu makan yang syubhat?" Nah gitu. Yang kamu sendiri enggak jelas ini halal apa haram. Nah gitu. Apalagi kamu ambil yang haram. Ya dicela jelas. Bukan cuma ditanya, dicela ya. Ya kan? Orang yang mengambil yang halal, ya dipuji. Orang yang mengambil yang haram, ya dicela. Yang mengambil yang syubhat, inilah yang ditanyakan kepada dia. Tandanya dia tidak bisa melepas diri. Ya, menjaga diri gitu. Maka kayak tadi, Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a. Istabra'a ini abra'u lidzimmah, istabra'a li dinihi wa 'irdih. Siapa yang menjauhkan diri dari yang syubhat, dia istabra'. Dia melepaskan dirinya. Ya, untuk menjaga harga diri dan harga agamanya. Begitu. Sehingga ketika kita mengambil yang zahir dari makna, meninggalkan yang marjuh, itu abra'u lidzimmah, lebih melepaskan tanggung jawab kita. Ya, sehingga terjagalah harga diri kita, terjaga agama kita. wa aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Dan ini mengambil yang zahir ini lebih kuat dalam peribadatan, dalam menunjukkan ketundukan kita. Ya. Begitu. Tandanya kita apa? Taslim, pasrah. Walaupun mungkin dalam hati ada ganjalan, itu ya. Tanya-tanya. Kalau kita artikan secara zahir, kok kayak gini? Kok kayaknya gini? Dia tinggalkan itu. Dia lebih percaya kepada petunjuk Allah Ta'ala. Tidak akan pernah Al-Quran itu membawa kepada kesesatan. Nah, gitu ya. Allah lebih mengerti tentang lafaz-lafaz Al-Quran daripada kita. Kalau memang lafaznya seperti ini dan makna yang zahir adalah begini, dalam keadaan itu Allah mesti mengetahui makna yang zahir itu seperti ini, gitu ya. Jadi kita ikuti saja, yakin bahwa itu adalah keselamatan. Itu namanya orang apa? Taslim, yang betul-betul tunduk pada Rabbnya. Beda dengan ahlu ta'wil. Orang yang suka menta'wil itu, ketika ada makna, ada lafad, punya banyak makna, yang ini zahir, makna rajih, yang ini marjuh. Ketika dia ambil yang rajih, bertentangan dengan akalnya, dengan perasaannya, dia tinggalkan. Ah, enggak mungkin lah. Masa kayak gini? Masa gini? Seakan-akan dia tidak yakin bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dengan lafaz tadi mengetahui makna tersebut. Gini ya. Ini. Maka kata Syekhul Islam, Ahlu Tafwid, orang yang menyerahkan makna Al-Quran itu kepada Allah dengan dia mengatakan, saya enggak tahu maknanya, saya enggak mau, pusing, saya enggak mau tahu maknanya, itu sejelek-jeleknya ahlul bid'ah. Ya. Karena dengan itu dia menuduh Allah Ta'ala menurunkan kepada hambanya suatu kalimat yang tidak diketahui maknanya. Ini adalah apa? Tuduhan, ya, kepada Rabbul Alamin. Begitu pula ahlu ta'wil. Walaupun dia niatnya itu demi mentanzih, membersihkan Allah dari apa? Keserupaan dengan makhluk, dari ini, dari itu. Tapi sesungguhnya, kalau dia pikirkan kembali, tindakan dia seperti itu menunjukkan buruknya adab dia kepada Rabbul Alamin. Nah, misalkan kan dia lebih mengerti, ya, mana yang lebih yang semestinya gitu, daripada Allah Ta'ala. Nah, gitu. Jelas? Nah, sehingga al-amal bil-zahir wajib illa bidaril yasrifu an zahirih wa hadihi hiya tariqatus salaf liannahu akhwat wa abra'u lidhimmah wa aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Yang jadikan kaidah. Jadikannya apa? Sebagai kaidah. Baik. Lawan daripada zahir adalah muawwal. Tadi sudah diterangkan makna bahasanya, asal katanya dari aul itu rujuk. Ala ya'ulu aulan. Sama dengan raja'a yarji'u. Rujuan. Adapun makna istilahnya itu ma hamala lafzu alal makna al-marjuh. Lafadznya ya binafsih itu memberikan makna yang marjuh. Paham? Tadi jadi kalau ada satu lafaz punya lebih dari satu makna. Yang rajih itu namanya zahir, yang marjuh itu namanya muawwal. Paham insyaallah ya? Ini makna istilah. Kata-kata alal makna al-marjuh ini untuk menghilangkan adanya nas dan zahir. Kalau nas dia makna wahid. Ya. Tidak ada rajih, tidak ada marjuh. Kalau nas itu ya maknanya cuma satu. Itu namanya nas. Ya. Dan juga kata-kata marjuh untuk mengeluarkan yang zahir. Kalau zahir itu yang rajih. Awal yang marjuh. Nah, begitu pula keluar dari ini apa? Mujmal. Kalau mujmal itu tidak ada yang rajih, tidak ada yang marjuh. Jelas? Dia muhtamal. Ya, ala haddin sawa, punya kemungkinan yang seimbang. Itu mujmal. Jelas? Ya, ini, tadi sudah diterangkannya. An-nas itu la yahtamil la makna wahid. Al-zahir itu mahmulun ala makna rajih. Jadi sudah ya. Kemudian takwil ada dua kata sih. Ada takwil sahih makbul, ada takwil fasid mardud. Yang sahih, takwil yang sahih. Ya, jadi tidak semua takwil itu apa? Tercela ya. Kita membawa suatu lafaz pada makna marjuh itu tidak selalu dilarang. Tidak selalu celah. Ada kalanya itu sah. Paham? Kapan dikatakan sah? Madalla alaihi dalilun sahih. Kalau ada dalil yang sahih yang membenarkan kita mengambil yang marjuh. Jelas? Contohnya ayat was'alil qaryata, dan tanyalah olehmu kampung itu. Al-qaryah itu kan artinya tempat ya. Tapi korea bisa juga itu penduduk yang ada di tempat tadi. Nah, ini mana yang dipilih? Kalau tanya ke kampung, tanyalah ke kampung itu. Bagaimana tanya ke kampung? Akal apa? Gak bisa mencerna ya. Maka kata sih, korea di sini maksudnya was'al ahlal korea. Di situ ada lafadz ahl yang gak disebutkan. Kenapa? Li'annal korea nafsaha, karena korea kampung. Ya, lafadz ini la yumkin, tidak mungkin taujihus su'al ilaiha, mengarahkan pertanyaan kepadanya. Karena suatu tempat, masa tanya kepada tempat? Ya. Secara akal tak bisa nerima. Dan ini timbangan akal yang sehat kan? Kalau ada orang ngomong ke kampung. Misalkan manual, "Hey manual, begini-begini." Itu yang dimaksud kampungnya apa orangnya? Kalau kita bilang kampungnya, orang bilang kita apa? Ya wong edan ya. Masa ngomong sama kampung? Yang jelas mesti maknanya apa? Ahlul Korea. Gitu. Karena yang namanya tempat itu gak bisa menjawab ya pertanyaan. Diarahkan pertanyaan saja tidak bisa, bagi menjawab. Ini maksudnya adalah Al-Qurya. Ini dibawakan oleh mereka sebagai contoh takwil yang sahih. Tapi contoh ini muntaqat. Contoh ini artinya enggak tepat. Ya, mungkin antum bisa ambil catatan ya. At-tamtsil bi hadhihi al-ayah, ya ini muntaqat, kurang tepat. Ya. Diterangkan oleh Syekh Hasan Kadir rahimahullah dalam kitab beliau Mudzakirah fi Ushulil Fiqh, bahwa ayat ini tidak membutuhkan takwil. Tetap kembali kepada prinsip asal, yaitu al-amal bil zahir, mengamalkan yang zahir. Was'alil qaryah, tanyalah olehmu kampung itu. Makna yang zahir itu ahlul qaryah. Jadi memaknakan qaryah di sini dengan ahlul qaryah itu makna zahir, bukan makna apa, makna yang rajih, bukan makna yang marju, ini zahir. Sehingga ayat ini tetap pada asalnya, yaitu al-amal bidz-zahir. Karena qaryah diterjemahkan di sini dengan al-qaryah, ini makna yang zahir. Nah, akal menerima enggak? Menerima. Kalau diartikan qaryah, justru itu yang marju. Ya toh? Itu. Sehingga di sini bukan contoh untuk takwil, tapi di sini contoh al-amal bidz-zahir. Itu kata si Hasan Kiri rahimahullah. Jelas? Nah, sehingga al-ma'na was'al ahlal qaryah, ini makna zahir. Karena akal enggak akan mungkin yang menerima, akal yang sehat ya, yang waras gitu ya. Enggak akan mungkin menerima kalau disuruh tanya ke kampung, maksudnya kampungnya, bukan orangnya. Ya enggak mungkin ya. Nah. Contoh ya, apa pembagian yang kedua, takwil yang fasid. Jadi takwil yang sahih, contoh yang selawat apa? Takwil yang sahih, contoh yang selamat apa? Kita lihat dulu ya. Takwil yang fasid, mardud. Itu kalau laisa alaihi dalilun sahih, tidak ada dalil yang sahih yang membolehkan kita mengambil makna yang marjuh tadi. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti takwilnya orang Mu'attilah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa, di atas arsy. Dia artikan istawa di makna istaula. Padahal istawa ini kalimat sendiri, istaula kalimat sendiri. Bedanya apa di sini? Ada tambahan apa? Waw. Ya. Coba kalau wawnya kamu hilangkan. Kok waw? Lam ya. Ada tambahan lam. Coba lamnya kamu hilangkan. Istawa kan jadi ya. Ini. Sehingga kata Ibnu Qayyim, ini lamnya orang Mu'attilah ini sama kayak nunnya orang Yahudi. Ketika Allah perintahkan ya, waqulu hittah, ucapkanlah hittah, orang Yahudi merubahnya menjadi apa? Hintah. Hittah artinya bebaskan kami dari dosa. Ditambahin oleh orang Yahudi nun. Hintah yang artinya gandum. Ya. Sehingga tindakan apa kaum Mu'attilah ini niru tindakannya Yahud. Mentakwil dengan menambah lafaz. Istawa ditambah di situ tambahan lam. Jadi istaula. Itu kayak orang Yahudi. Lafaz hitoh diartikan hintoh ditambahin nunnya. Itu. Paham? Ini mendingan sesatnya mereka. Tidak benar istawa dimaknakan istaula. Ya, istaula itu artinya menguasai, gitu. Paham? Artinya menguasai begini kata ulama. Seakan-akan arsy itu dulunya tidak dikuasai oleh Allah Ta'ala, ada sesuatu yang menguasai arsy. Kemudian Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah menguasai arsy, artinya terjadi di situ pertempuran ya, dan Ar-Rahman ini menang dan dialah menguasai arsy. Nah, begitu. Itu kalau diartikan apa? Istaula, menguasai. Makna seperti ini tidak benar, ya toh? Secara akal, secara fitrah, tidak bisa diterima ya, tidak bisa diterima. Dan juga dalam pemakaian bahasa tidak ada lafaz Arab itu memaknai istawa dengan makna istaula. Yang ada dalam bahasa istawa itu ulu, irtifa, tinggi, naik, ya. Ada juga yang maknakan istiqrar. Kalau yang istiqrar ini fihilaf, ya. Kata Syekh, wassawab anna maknahu al-ulu wal istiqrar ya. Ulu di sini dia nam disepakati. Istiwa itu maknanya ulu, ala. Juga istiwa maknanya irtifa, ya. Tapi untuk istiqrar, istiwa diartikan istiqrar, ini fihi khilaf, ada perselisihan ulama makna ini. Karena istiqrar ini gini, kayak ini kita ini menetap, nempel gitu. Apakah istiwanya Allah di atas arsy itu istiqrar, nempel begini? Nah ini fihi khilaf, ya. Dan nasihatnya Syekh Rabi rahimallah habibullah wa syafa, ini jangan dibahas karena perkara gaib. Artinya ikhtilaf ulama sudah ada sejak dulu, tapi ikhtilaf ini enggak perlu dipanjang lebar, enggak perlu diperbincangkan lagi, cukup berhenti karena ini perkara gaib yang enggak ada dalil yang menerangkan, sudah hentikan. Paham? Ini selamatnya apa? Jangan dibahas. Sehingga lebih baiknya lafaz istiqrar ini enggak perlu, ya. Sehingga istiwa lebih kepada makna al-ulu wal-irtifa, ala wartafa, gitu ya, tinggi, di atas. Ar-Rahman alal arsy istawa, Ar-Rahman istiwa di atas arsy, maksudnya berada tinggi di atas arsy, gitu ya. Jelas? Nah, min ghairi takyif wala tanfif, ini yang benar. Paham? Kalau kita merubah kepada makna lain yang dari sisi apa kesesuaiannya tidak ada sesuatu yang menunjukkan makna itu jelas marjuh tenan gitu ya. Kalau boleh kasih tenan gitu ya, marjuh tenan ya. Kalau istawa diartikan istaula itu marjuh tenan. Kalau misalkan nggak dikatakan batil ya marjuh. Ya, misalkan ada kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang sangat jauh. Kenapa kamu wahai Mu'attilah mengambil ke sana padahal yang zahir ada ulu, irtifa. Kenapa ini enggak kamu ambil? Begitu ya. Mereka akan mengatakan apa? Kalau kita katakan tinggi berarti kita menetapkan arah. Berarti Allah berada di satu arah gitu ya. Padahal keyakinannya mereka apa? Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu kata mereka. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Maka kata Ibnu Qayyim, kaum Mu'attilah ini ya'budun adama. Menyembah sesuatu yang enggak ada. Coba. Sesuatu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ya berarti tidak ada, kan itu. Secara kasarannya, ini ateis namanya. Tapi mereka enggak mau dibilang ateis gitu ya. Ketok, ya, ketok batil. Dia pakai bahasa-bahasa yang seakan-akan ini syar'i gitu ya. Tapi sesungguhnya itu akidah ya, kaum ateis. Beda dengan kaum mumatsilah yang menetapkan nama dan sifat Allah dan menyerupakannya dengan makhluk. Maka mereka kata Ibnu Qayyim, ya'budun sonam, sonaman, menyembah berhala gitu ya. ya, Allah digambarkan wujudnya itu seperti ini, ya, ya berarti dia menyembah apa? Berhala. Ahlus sunnah ya selamat dari itu semua. Tidak meniadakan ya sesuatu yang ada ya, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini pembahasan zahir dan ma'wal. Bisa dipahami? Jadi kalau ada lafaz yang menunjukkan pada satu makna saja, namanya apa? Nas. Kalau ada lebih dari satu makna dan tidak ada di situ raji dan marji, mujmal ya. Untuk bisa difahami maksudnya, dia butuh apa? Butuh bayan, butuh penjelasan. Kalau ada makna yang raji, ada yang marju. Yang raji namanya apa? Zahir. Yang marju namanya? Yang marju namanya mu'awwal. Ya. Kalau makna yang ada makna yang raji dan marju, mana yang wajib diambil? Yang raji, yang zahir. Ya. Ini wajib. Al-amal bi-zahir wa wajib. Jelas? Kenapa demikian? Lianna hadhihi hiya tariqatus salaf, kan inilah tariqahnya salaf. Kemudian ini yang ahwab abra lidzimmah aqwa bitta'abud walinqiyad. Jelas ini, hafalkan ini, jadikan ini prinsip ya dalam menjelaskan ini. Kuat sekali kalau berhujah dengan ini ya. Adapun takwil tidak semuanya batil. Di sana ada yang sahih, makbul, tapi di sana ada yang batil merdu. Yang batil seperti takwilnya seperti ini, mu'tak, mu'atilah dan yang semisal mereka. Kalau yang sahih dicontohkan di sini, ini tapi contoh ini apa? Kurang tepat. Contoh yang tepat apa? Punya ini ya. Ya, ambil contoh misalkan doa, apa al-salat. Salat bisa maknanya doa, bisa maknanya apa? Salat yang apa? Iya. Paham? Kalau pas dalam pembahasan penetapan syariat, mana yang diambil? Makna lugah itu makna syar'i. Makna syar'i ini yang zahir. Iya kan? Boleh kita kembali kepada makna lughawi, marjuh gitu ya. Tapi harus apa? Punya dalil. Contohnya apa? Dalam doa apa perintah zakat itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Salat di sini maksudnya apa? Apa di salat di mereka? Padahal makna sholat dalam pembahasan syariat yang zahir itu ya sholat yang syar'i, ya kan? Tapi di sini tidak dimaknakan sholat syar'i, diambil yang marju. Itu lughawi, maksudnya doa. Ya? Ada dalilnya, ya, hadis Nabi, gitu ya. Bagaimana beliau mempraktekkan ayat tadi dengan mendoakan orang yang zakat didoakan. Pak, jelas? Nah, ini. Ada kalanya diambil makna marjuh kalau ada dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.